بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب الاستغفار من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وهو الباب الذي قبل الكتاب الأخير من هذا الباب. ووصلنا حديث سيد الاستغفار، حديث عظيم ماثور عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، اشتمل على فوائد عظيمة ومتعددة. ولعلنا في هذه الحلقة نقف على شيء من مضامين هذا الحديث وفوائده العظيمة المباركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سجل فجي صلوات وسلام، semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di dalam kitab dalam pembahasan kitab Al-Istighfar, yaitu bab yang dibawakan oleh muallif Imam An-Nawawi rahimahullah sebelum bab yang terakhir. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan hadis Sayyidul Istighfar atau Rajanya Istighfar. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, yang di dalamnya terdapat banyak faedah, banyak pelajaran-pelajaran penting yang insya Allah akan kita sebutkan dalam kajian kali ini. Nah, قال رحمه الله تعالى وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيء الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل المساء فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. أبوء باء مضمومة ثم واو وهمزة ممدودة، ومعناها أقر وأعترف. هذا الحديث من جملة الدعوات التي يشرع للمسلم أن يفي طرفي النهار في الصباح والمساء، ويترتب على ذلك ما جاء في الحديث أن من قالها موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وهذا يدل على عظيم فضل هذا الدعاء المبارك والاستغفار العظيم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، أي أشرف الاستغفار وأفضله وأعظم. Diriwayatkan dari Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, rajanya istighfar adalah apabila seorang hamba mengatakan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabbku, la ilaha illa ant, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau, khalaqtani wa ana 'abduk, engkau telah menciptakanku dan aku adalah hambamu, wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku di atas perjanjianmu dan janjimu semampuku, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau dari keburukan apa yang telah kuperbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui nikmat-nikmatmu yang telah Engkau berikan kepadaku, wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tiada seseorang yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Inilah raja istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di harinya dan dia meyakini isi kandungannya, kemudian dia mati di hari tersebut sebelum masuk waktu sore, maka dia termasuk ahli surga. Dan barang siapa yang membacanya di malam hari dan dia meyakini isi kandungannya, kemudian dia mati di malam tersebut sebelum subuh, maka dia termasuk ahli surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hadis ini mengandung salah satu doa yang disyariatkan bagi seorang muslim untuk membacanya di penghujung hari, di penghujung waktu, di awal pagi atau di awal hari dan di akhir hari. Dan termasuk di antara faedah ini, faedah dari zikir ini atau doa ini adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, bahwa barang siapa yang membacanya di awal hari dan dia meyakini isi kandungan dari zikir tersebut, kemudian dia meninggal di hari tersebut, maka dia termasuk ahli surga. Dan barang siapa yang membacanya di malam hari dan dia meyakini isi kandungan dari zikir tersebut, kemudian dia mati di malam tersebut, maka dia termasuk ahli surga. Dan ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan dari zikir ini. Makanya disebut sebagai Sayyidul Istighfar atau rajanya istighfar, karena ini merupakan istighfar yang paling mulia dan paling besar keutamaannya. Bada عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم بقوله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. وهذه أعظم وسيلة يتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى، وهي توحيد الله. وقد جمع عليه الصلاة والسلام في قوله أنت ربي لا إله إلا أنت بين نوعي التوحيد: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الإرادة والطلب. أما توحيد المعرفة والإثبات ففي قوله أنت ربي، أي أنت الذي تفردت بخلقي ورزقي وإحيائي وإماتتي وجميع شؤوني، فأنت الرب لا شريك لك. والرب معناه الخالق، المالك، المدبر، المتصرف. فهذا إقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى. وقوله لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق سواك. وهذا توحيد الإرادة والطلب، بأن يخلص المرء دينه لله سبحانه وتعالى. ثم أكل هذا المقام العظيم، مقام التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والطلب، بقوله خلقتني وأنا عبدك. خلقتني، هذا متعلق بقول أنت ربي، رب هو الخالق. وقوله وأنا عبدك هذا متعلق بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن نفرده وحده عبادة، وأن لا نجعل معه شريك في شيء منها. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم di dalam hadis ini ketika menyebutkan Sayyidul Istighfar, beliau memulai bacaan zikirnya dengan lafal Allahumma anta rabbi la ilaha illa an. Dan ini merupakan wasilah yang paling agung, karena ini merupakan kalimat tauhid. Dan di dalam perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua macam tauhid. Tauhid yang pertama adalah tauhid isbat wal ma'rifah atau tauhidul ma'rifah wal isbat, yaitu di dalam sabda beliau, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabbku. Ini merupakan ikrar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb manusia. Yang dimaksud dengan Rabb adalah seorang raja, seorang yang menguasai alam, seorang yang mengatur alam ini. La ilaha illa anta, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Dan ini mengandung tauhidul iradah wa talab. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan bacaan zikir tersebut, khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Dan ini berhubungan dengan atau berkaitan dengan lafal zikir yang pertama, yaitu Allahumma anta rabbi, engkau lah Tuhanku atau Rabbku. Seorang Rabb atau Tuhan adalah yang menciptakan alam semesta. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Ini berkaitan dengan lafal zikir la ilaha illa anta. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Ketika berikrar bahwa saya adalah hambamu, maka tidak boleh bagi orang yang berikrar tersebut untuk menyembah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak boleh melakukan kesyirikan terhadapnya dengan apapun. Naam. Wa qala fi hadha hadith, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Fihi iltizam al-'abd bima ahada Allah 'alayhi ووعد بالتزامه من طاعة الله وعبودية الله وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى في حدود استطاعة العبد. ولهذا قال ما استطعت، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وباب الأوامر باب قد لا يستطيع المرء في بعض أوقاته فعل ما أمر به، أو يستطيع بعض المأمور دون بعض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فأتوا. النواهي ترك وهي مستطاعة، أما الأوامر فهي فعل، فقد يستطيع العبد وقد يعجز عن القيام. ولهذا قيد في هذا الحديث التزام الوعد والقيام بما عاهد الله عليه بالاستطاعة. قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. kemudian lafal yang selanjutnya adalah وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. Dan aku berada di atas perjanjianmu dan janjimu semampuku. Maksudnya adalah bahwa seorang hamba dia menetapi apa yang menjadi janjinya sebagai seorang hamba, mentaati semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, semua larangan-larangan Rabbnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mastata'tu, selagi atau semampuku. Karena semua perintah itu berjalan atau dilakukan seorang hamba semampu dia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amartukum bihi atu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kalian untuk melakukannya, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Ini menunjukkan bahwa perintah-perintah syariat itu diwajibkan ketika orang tersebut mampu melakukannya. Adapun bab larangan, maka itu dalam kemampuan, masih dalam kemampuan seorang hamba. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau menyabdakan, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang kalian untuk melakukannya, maka tinggalkanlah. Karena meninggalkan sesuatu itu dimampui oleh semua orang, sedangkan perintah tidak demikian. Orang ada yang bisa melakukan perintah tersebut, ada yang tidak mampu. Dan syariat Islam mewajibkan kepada setiap orang untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu mereka. Nah. Wa qawluhu fi hadha al-hadis, "Ulaka bi ni'mati 'alayya wa abu'u bi dhanbi." فيه جمع بين أمرين عظيمين. الأول مشاهدة المنة، منة الله على عبده بأن يعترف بعظيم فضل الله عليه، واسع منه سبحانه وتعالى، كما قال الله: "وما بكم من نعمة فمن الله". وقوله بنعمتك أي بنعمك، لأن القاعدة عند أهل العلم أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فهذا فيه تراف من العبد بجميع النعم: نعمة الصحة ونعمة المسكن ونعمة اللباس ونعمة الدين، وهي أعظم النعم، ففيه اعتراف العبد بالنعمة، نعمة الله عليه. ثم اعتراف بالذنوب والتقصير بجنب الله، وأبوء بذنبي أي أعترف بذنوبي وأنني مذنب ومقصر، نعم الله علي واسعة وكثيرة لا تعد ولا تحصى، والحال أني مذنب مع الله سبحانه وتعالى، مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. فهذا جمع بين أمرين: الاعتراف ب النعمة، عظيم نعمة الله على العبد، وإعتراف بالذنب وأنه عبد مذنب كثير الذنوب والتقصير في ذنب الله سبحانه وتعالى. ففيه جمع بين هذين الأمرين. يقول بعض السلف: "إني أصبح بين نعمة وذنب، فأريد أن أحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا." فهذا الحديث جمع بين هذين الأمرين: أن يعترف العبد بنعمة الله عليه ليكثر من الشكر، شكر الله على النعم، ولا يزال العبد في كل يوم من أيامه وليلة من لياليه يتقلب في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. والأمر الآخر أن العبد كثير الذنوب والتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، هذا مقام يحتاج من العبد كثرة استغفار. فالاعتراف بالنعمة موجب للشكر، والاعتراف بالذنب موجب للاستغفار والتوبة. نعم. كمودين رسول الله صلى الله عليه وسلم mengatakan: "أعوذ بك من شر ما صنعت." Aku berlindung kepada engkau dari keburukan-keburukan yang telah aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui nikmat-nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu. Di dalam perkataan ini terdapat persaksian atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. dan terdapat pengakuan atas agungnya anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Memang semua kenikmatan yang ada pada kalian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga terdapat pengakuan atas banyaknya dosa seorang hamba. Wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui dosa-dosaku. Di dalam perkataan ini menunjukkan bahwa seorang hamba hendaknya mengakui dosa-dosanya, bahwa dia banyak melakukan dosa-dosa, bahwa dia banyak kurang dalam menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada perpaduan antara pengakuan seorang hamba atas besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan seorang hamba atas banyaknya dosa-dosa yang dia perbuat. Salah seorang ulama mengatakan, saya senang mengumpulkan antara mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat dosa-dosaku. Karena ketika aku mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, aku akan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan ketika aku mengingat dosa-dosaku, maka aku akan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat nikmat akan menjadikan seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengingat dosa akan menjadikan seseorang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya yang dilakukan di dalam kehidupannya. Naam. Wa qawluhu faghfir li, hadha huwa al-matlub, wa ma qablahu wasilatun baina yaday hadha al-matlub. Wa ma'na qawla faghfir li أي أسألك يا الله أن تغفر لي ذنبي، والمراد بقول فاغفر لي أي ذنبي كله. وما تقدم بين يدي هذا المطلوب بين يدي، ولما كانت الوسيلة التي بين يدي هذا المطلوب أعظم الوسائل وأجلها، كان هذا الاستغفار سيد الاستغفار، أي أفضله وأشرفه وأعله على الإطلاق. نعم. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan ucapannya atau sabdanya, "Faghfir li." Maka ampunilah aku. "Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta." Karena sesungguhnya tiada seseorang yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Di dalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faghfir li dhanbi," maka ampunilah aku. Inilah yang diminta dalam Sayyidul Istighfar ini. Sedangkan perkataan-perkataan sebelumnya adalah wasilah untuk sampai kepada permintaan ini. Sayyidul Istighfar tujuannya adalah untuk meminta ampun. Namun sebelum permintaan ampun tersebut, ada wasilah-wasilah yang diberikan seorang hamba atau dipanjatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya faufirli adalah faufirli dzunubi au dzambi. Maksudnya maka ampunilah aku adalah maka ampunilah dosa-dosaku semuanya. Maka ketika wasilah yang dipanjatkan seorang hamba ketika membaca Sayyidul Istighfar itu merupakan wasilah yang paling agung. Oleh karena itulah Sayyidul Istighfar menjadi istighfar yang paling agung, istighfar yang paling mulia. Makanya pantas diberi nama atau mendapatkan nama Sayyidul Istighfar, yaitu rajanya istighfar. Naam. ويؤخذ من هذا الحديث العظيم وأن من اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه مهما كان الذنب. إذا اعترف العبد وأقر بأنه مذنب وطلب من الله صادقا في طلبه ولجوءه إلى الله أن يغفر له فإن الله يغفر له ذنبه. والحديث جمع بين هذين المعنيين وقد جاء التصريح بهما في حديث الإفك الطويل وموضع الشاهد منه قوله فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قال إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. وهذه الصيغة في الاستغفار فيها الاعتراف أولا بالذنب ثم طلب المغفرة، ومن حقق هذا المعنى تاب الله عليه وغفر له ذنبه مهما كان الذنب. ولهذا اشترط في هذا الحديث اليقين كما سيأتي بيان ذلك. Dan termasuk di antara faedah adalah bahwa orang yang mengakui dosa-dosanya kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa tersebut, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosanya sangat besar, walaupun dosanya sangat sangat banyak. Apabila seorang hamba telah mengakui dosa-dosa tersebut dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang intinya bahwa apabila seorang hamba mengakui dosa-dosanya kemudian dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Di dalam Sayyidul Istighfar juga demikian. Di awal-awal Sayyidul Istighfar terdapat pengakuan atas seorang hamba bahwa seorang hamba tersebut mengakui mempunyai banyak dosa, mengakui kenikmatan, kemudian setelah itu baru meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jika dia melakukannya demikian dengan meyakini isi kandungan dari Sayyidul Istighfar tersebut, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, makanya dia menjadi ahli surga. Makanya di dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan adanya keyakinan. Orang harus meyakini apa yang di dalam apa yang dikandung oleh Sayyidul Istighfar ini, yaitu makna-makna yang dikandung di dalam Sayyidul Istighfar ini sebagaimana akan diterangkan nanti. Naam. Thumma قوله عليه الصلاة والسلام في ختمة هذا الاستغفار فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فيه الاعتراف بأن الله وحده هو الذي يغفر الذنوب، هو الذي يقبل التوبة عن عباده. ولهذا يتوجه العبد بالتوبة والاستغفار والإنابة وطلب العفو من الله وحده، فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله، كما قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. Kemudian di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir dari Sayyidul Istighfar ini, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, bahwa tiada seorang pun yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Di dalam perkataan ini terdapat keterangan atau penjelasan bahwa tiada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang hamba harusnya dia hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meminta ampunan dosa tersebut. Dan hal ini sama persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaghfiru dzunuba illallah." Siapakah yang mengampuni dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tiada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa hadha hadits kama huwa wadih jum'a fihi baina at-tauhid wal istighfar. جمع فيه بين التوحيد والاستغفار، وقد جمع بين التوحيد والاستغفار في نصوص عديدة، مثل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والتوحيد يذهب الشرك كله، والاستغفار يمحو ما بقي من العثرات وما بقي من الذنوب. فما أعظم أن يوفق العبد في حياته للجمع بين تحقيق التوحيد والمواظبة على الاستغفار والعناية به. نعم. Dan di dalam hadis ini juga terdapat perpaduan antara tauhid dengan istighfar. Perpaduan antara tauhid dengan istighfar, sebagaimana di awal Sayyidul Istighfar ada kalimat tauhid. Kemudian di akhir Sayyidul Istighfar ada permintaan atau permohonan ampun. Itulah istighfar. Sebagaimana di dalam banyak nas juga dikumpulkan atau dipadukan antara tauhid dengan istighfar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah ampun dari dosamu. Di sini terdapat perbedaan antara tauhid dengan istighfar. Karena tauhid, dengan kalimat tauhid, dengan mentahqiq tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mewujudkan tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan menghilangkan hal tersebut, akan menghilangkan keraguannya. Dan dengan istighfar, dosa-dosa akan dihilangkan dari seorang hamba. Maka ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa, yaitu perpaduan antara tauhid dengan istighfar di dalam Sayyidul Istighfar ini. Naam. Wa qawluhu fi tamami hadzal hadits man qalaha min an-nahar muqinan biha samata min yawmihi qabla an yumsi fa huwa min ahli al-jannah. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فما تقال نصبح فهو من أهل الجنة، فيه اشتراط اليقين، وذلك بأن تكون هذه الكلمات نابعة من قلب العبد عالما بمعناها ومدلولها، محققا ما دلت عليه من توحيد واعتراف بالنعمة وصدق في الالتجاء إلى الله وإلزام للنفس بفعل الطاعة التي عاهد الله على فعلها والعناية بها. فإن من قال ذلك موقن بالحديث اشتراط اليقين فاز بهذا الثواب، وهذا فيه أنه لا يكفي أن يقولها قولا مجردا بلسانه، بل لا بد من عمل القلب هو اليقين. فإذا حصل ذلك فإنه يفوز بهذا الوعد العظيم والثواب الجزيل، ألا وهو أنه من أهل الجنة. في آخر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم mengatakan barang siapa yang mengatakannya atau membacanya di pada hari, pada siang hari, dan dia meyakini isi kandungannya. Di dalam perkataan atau sabda beliau, dia meyakini isi kandungannya, ini menunjukkan bahwa keyakinan merupakan syarat untuk mendapatkan fadilah Sayyidul Istighfar. Dia harus meyakini isi kandungan dari Sayyidul Istighfar tersebut. Dan orang meyakini isi kandungan Sayyidul Istighfar tersebut harus tahu apa yang dikatakannya, harus tahu apa yang dimaksud dengan sayyidul istighfar. Apa yang dimaksud dengan yakin dengan isinya? Yang dimaksud dengan dia meyakini isi kandungannya adalah bahwa ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, dia meyakini isi kalimat-kalimat tersebut dari lubuk hatinya, dan dia mewujudkan pengakuan tersebut di dalam kehidupannya dengan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak cukup untuk mendapatkan fadilah keutamaan sayyidul istighfar ini hanya dengan ucapan saja, hanya dengan ucapan lisan saja, tetapi dia harus melakukan atau meyakini isinya dengan amalan hati. Dia harus benar-benar meyakini isi dari sayyidul istighfar tersebut, dan dia harus melakukan apa yang terkandung di dalam sayyidul istighfar ini. Ketika seorang hamba telah membaca sayyidul istighfar ini dengan penuh keyakinan di dalam hati dan dia mewujudkan keyakinan tersebut, maka dia akan mendapatkan fadilah dari sayyidul istighfar ini, yaitu apabila seorang hamba membacanya di awal hari kemudian dia mati atau meninggal di hari tersebut, maka dia akan menjadi ahli surga. Kemudian apabila dia membacanya di malam hari dengan meyakini isinya, kemudian dia meninggal di malam hari tersebut, maka dia akan menjadi ahli surga. Wa usi ikhwani al-mustami'i jami'an بالعناية بهذا الاستغفار المبارك بحفظ ألفاظه كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيه ومقاصده والمواظبة عليه كل صباح ومساء مع اليقين وصدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى سائلا الله عز وجل أن يوفقنا أجمع لتحقيق ذلك وأن يجعلنا أهل أجمعين من أهل جنة النعيم وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا أنفسنا طرفة عين. ولي حول هذه حول هذا الاستغفار العظيم رسالة صغيرة مطبوعة بعنوان شرح سيد الاستغفار. وأسأل الله الكريم رب العالمين بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap atau menganjurkan kepada ikhwan atau saudara-saudara semuanya untuk memperhatikan melakukan sayyidul istighfar ini, memperhatikan dengan benar-benar sayyidul istighfar ini, yaitu dengan menghafal lafal-lafalnya dan memahami makna dan maksud dari sayyidul istighfar ini, dan juga merutinkan untuk membaca sayyidul istighfar ini pada pagi hari dan sore hari, karena faedah atau fadilah sayyidul istighfar yang sangat agung ini. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan hal tersebut pada diri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli syurga dan memperbaiki urusan-urusan kita, dan tidak mengembalikan urusan-urusan kita kepada diri kita sendiri. Dan tentang sayyidul istighfar ini, Syekh telah menulis buku kecil tentang sayyidul istighfar dengan judul syarah Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan-keadaan kita dan tidak mengembalikan urusan-urusan kita kepada kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, zat yang pantas untuk dijadikan sebagai tempat pengharapan. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.